Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, da'watuhu wa siratuhu, da'wah dan sirah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kita telah sampai pada sejarah yang terjadi pada tahun 1157 Hijriah, yaitu pertemuan antara Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan Al-Amir Muhammad bin Saud rahimahullah. Dan beliau berdua berbaiat, dan peristiwa itu menandai berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula, berdirinya Daulah Saudiyah yang pertama. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara pihak atau orang-orang yang berperan besar di balik peristiwa besar ini tidak lain masih juga saudara-saudara Muhammad bin Saud. Saudara-saudara Muhammad bin Saud yaitu Musyari wa Thunayyan. Yang kedua orang ini juga termasuk di antara yang sudah menjadi murid sejak sebelum peristiwa ini, murid daripada Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan disebutkan pula di sana ada satu lagi saudaranya, yaitu yang bernama Farhan. Yang bernama Farhan. Sehingga ada tiga, Musyari wa Thunayyan wa Farhan. Di samping juga istri Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, Muhammad bin Su'ud sendiri. Dan beberapa pihak yang lainnya. Dan bahkan disebutkan bahwa Al-Amir Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, Al-Amir Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ini juga di antara yang telah berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sejak beliau masih berada di Uyainah. Sejak beliau berada di Uyainah. Nanti akan kita saksikan bahwa pada masa beliau Abdul Aziz Muhammad bin Saud dukungan terhadap dakwah juga sangat besar. Beliau diantara yang memiliki andil besar dalam berjihad menegakkan at-tauhid sepeninggal Syekh rahimahullah. Bahkan ketika Syekh masih hidup bersama ayahandanya Muhammad bin Saud. Bersama sang ayahanda yaitu Muhammad bin Saud. Menyaksikan peristiwa besar ini dan bagaimana dakwah berjalan dengan lancar, Uthman bin Ma'mar menyesal. Masih ingat siapa Uthman bin Ma'mar? Masih ingat? Siapa dia? Hah? Amir Uyainah. Amir Uyainah. Melihat peristiwa ini dia menyesal. Hal ini diceritakan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Mazlum, yakni Mas'ud An-Nadwi. Dia meletakkan sebuah bab khusus Ibnu Ma'mar wa nadamatuhu ala sani'ihi. Ibnu Ma'mar dan penyesalannya atas perbuatan dia. Laqad ittaraba Ibnu Ma'mar hinama balagat ilaihi akhbar intishar ad-da'wah wa qabuliha al-mutazayid yauman ba'da yaum. Ya, goncanglah Ibnu Ma'mar ketika sampai kepada dia berita tersebarnya dakwah, dan dakwah diterima dan terus bertambah besar dan bertambah yang menerima dakwah. Yauman ba'da yaum fanadima ala fi'latihi al-ula, maka dia pun menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Wa hadara ila syaikh wa atadara ilaihi, maka dia pun datang kepada syaikh dan meminta maaf. Wa talaba minhu al-audah ila al-Uyayna, dan dia minta syaikh untuk kembali ke Uyayna. Naam. Entah alasannya apa, apakah memang murni ikhlas semata-mata dia menyesal, ya, telah hilang dari dia dakwah, barakatu dakwah, dan barakah dakwah itu berpindah ke negeri Diriyah, ataukah karena memang semata-mata apa, kekhawatiran-kekhawatiran politik di balik itu, karena dia melihat dengan besarnya dakwah, besarnya Diriyah, ini akan mengancam pula apa, eksistensi politik di Uyainah. Wallahu alam apa yang di balik itu. Ala kulli hal, dia datang dan minta maaf serta menyesal dan memohon kepada syekh untuk mau sudi kiranya kembali lagi ke Uyainah. Namun sudah ada bayat. Apa bayatnya kemarin? Di samping nusratu dakwah antara beliau dengan Muhammad bin Su'ud, apa? Bahwa Muhammad bin Su'ud tidak akan meninggalkan Diriyah apapun yang terjadi. Yang dijawab oleh syekh dengan apa? Ad-dam bid-dam. Nah, darah dengan darah. Artinya apa? Akan terus bersama. Maka fa'ajab syekh bisarahah, maka syekh menjawab dengan tegas, laisa hadza ilayya, ini bukan hak saya. Perkara ini kembalinya bukan kepada saya. Innama huwa ila Muhammad bin Su'ud. Yang berhak menentukan siapa? Muhammad bin Su'ud. Fa in arada an adhab ma'ak dhabtu, wa in arada an uqim indahu aqamtu. Kalau dia menghendaki untuk aku pergi dari sini, aku akan pergi. Nah, kalau dia masih menghendaki aku tinggal di sini, aku akan tetap tinggal di sini. Wala astabdil bi rajulin talqani bil qabul ghairahu illa ayadhanali, aw talqani bil qabul ghairahu illa ayadhanali. Aku tidak akan mengganti ya orang yang telah mau menerimaku dengan bagus diganti dengan orang lain kecuali dengan seizin dari dia. Sebuah jawaban yang bijak. Iya, jawaban yang sangat bijak. Memang beliau terikat dengan janji tadi. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Mas'ud Nandwi, walakinnahu lam yakun radhiya. Apa sikap Muhammad bin Su'ud? Ya, sikap Muhammad bin Su'ud mendengar permintaan Amir Uyainah ini, lakinnahu lam yakun radhiya bi an yub'id an baitihi hadhihi an-ni'ma bi ayyi thaman. Muhammad bin Su'ud enggak ridha. Ya, untuk dijauhkan nikmat yang besar ini, dijauhkan dari rumahnya dengan nilai atau harga berapapun. Karena dia tahu kedudukan ilmu, ya, kedudukan tauhid dan kedudukan alim minal ulama. Adapun berlangsungnya dakwah dikisahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fabayahu ala nusrah wa ala al-baqa fil balad, maka terjadilah bayat untuk membela dakwah dan agar tetap tinggal di negeri Diriyah. Wa annahu yabqa 'inda al-amir yusa'iduhu wa yujahid ma'ahu fi sabilillah hatta yadhhar dinullah. Dan bahasanya Syekh akan tetap bersama Amir, dan Amir akan membantu dan berjihad bersama beliau fi sabilillah hatta yadhhar dinullah, hingga menang agama Allah. Wa tammat al-bai'a ala dhalik wa tawafada an-nas ila ad-dir'iyyah min kulli makan. Maka berbondong-bondonglah berdatangan ya umat ke Dir'iyyah dari berbagai penjuru. Karena memang sejak sebelumnya sudah dikenal Syekh sejak beliau di Uyainah, dan awal-awal kedatangannya ke beberapa hari di awal-awal kedatangan beliau di Dir'iyyah sudah dikenal oleh umat. Maka ketika baiat terjadi, yang berarti beliau resmi berada di Dir'iyyah didukung oleh negara, maka umat semakin berdatangan. Tawafada, berbondong-bondong mereka datang dari berbagai penjuru. Minal Uyainah wa Irqah wa Manfuhah wa Riyadh wa ghairi dhalik minal buldan al mujawirah, dari negara-negara tetangga, diantaranya dari Uyainah, dari Irqah wa Manfuhah, Riyadh. Walam tazal ad-dir'iyya maudi'u hijratin yuhajiru ilaihan nas min kulli makan. Akhirnya Uyainah menjadi tujuan untuk manusia berpindah dari berbagai tempat. Dalam rangka apa? Mendengar ilmu, belajar tauhid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa tasama'an nas bi akhbari Syekh wa durusihi fi dir'iyyah wa da'watihi ila Allah wa irsyadihi ilaihi fa ataw zurafat wa wahdana. Maka mereka pun datang ketika umat atau manusia mendengar berita tentang Syekh, durus beliau di Dir'iyyah, mendengar dakwah beliau, ya dakwahut tauhid, maka mereka datang berrombongan atau sendiri-sendiri. Fa aqama Syekh bid-Dir'iyyah mu'azzaman muayyadan mahbuban mansura. Maka Syekh pun berada di Dir'iyyah itu dengan apa? Dihormati, didukung, dicintai, mansura, dibela. Oleh siapa? Oleh umat. Oleh orang-orang yang mau menerima dakwah, mengerti din, menyadari berbagai kesalahan dan kekeliruan yang terjadi selama ini. Warattabat durus fi Dir'iyyah. Maka beliau pun menertibkan durus yang ada di Dir'iyyah. Fil aqaid wa fil Qur'an al-Karim wa fil tafsir wa fil fiqh wal hadith wa mustalahihi wal ulum al-arabiyah wa tarikhiyah wa ghairi dhalika minal ulum an-nafi'ah. Di sana ada pelajaran akidah, Al-Quran, tafsir, fiqh, hadith, mustalah, ilmu-ilmu arabiyah, yakni lughah, dan ilmu sejarah, dan yang lainnya. Wa nasyara al-ilm fi Dir'iyyah wa istamarra ala ad-da'wah. Terus beliau menyebarkan ilmu dan terus berdakwah. Thumma bada'a bil jihad. Kemudian setelah kokoh ini semua, ya, durus berjalan lancar, tertib, teratur, kemudian mulai beliau berjihad dalam bidang atau medan yang lebih luas lagi. Apa jihadnya? Wa kataban nas ila ad-dukhul fi hadzal midan. Mulai menulis risalah ke negeri-negeri yang lainnya agar masuk, mau menerima dakwah ini. Wa izalati syirik alladhi fi biladihim, dan beliau mengajak melalui tulisan itu untuk menghilangkan syirik yang terjadi di negerinya, di negeri masing-masing. Wa bada'a bi ahli Najd, maka beliau mulai risalah ini ke masih di daerah Najd, tidak keluar dari Najd. Wa kataba umara'aha wa ulama'aha, kataba ulama' ar-Riyad, maka beliau mulai menulis ke umara' dan ulama', nulis diantaranya ke umara' Riyad atau ulama' Riyad. Wa amiruha Dahham bin Dawas, nanti akan ada ceritanya Dahham bin Dawas Ini Amir Riyadh. Nah. Wa kataba ulama al-Kharaj wa umara'aha. Demikian pula nulis ke ulama negeri yang disebut dengan al-Kharaj. Wa ulama bilad al-Janub wal Qasim wa Ha'il wal Washam wa Sudair. Ini masih daerah Najd. Ke 6 di selatan, arah selatan, ya, antara lain Qasim, Ha'il, Washam dan Sudair. Wa ghairi dzalik. Walam yazal yukatibuhum wa yukatib ulama'ahum wa umara'ahum. Terus ditulis surat-surat ini. Wa hakadha ulama'ul ahsa. Demikian pula menulis ke ulama ahsa. Ulama ahsa berarti keluar daerah Najd. Sudah keluar dari wilayah Najd. Wa ulama'ul haramain asy-syarifain. Demikian pula ulama al-haramain syarifain, yakni Hijaz. Wa hakadha ulama al-kharij, demikian pula yang di luar jazirah Arab. Di Mesir, wasyam, wal Iraq, wal Hind, wal Yaman wa ghairi dzalik. Wa lam yazal yukatib an-nas wa yuqimul hujaj. Wa yudzakkiru an-nas ma waqa'a fihi aktsarul khalqi min asy-syirk wal bid'ah. Dan terus beliau mengingatkan mereka poin-poin ini, poin-poin yang paling penting, asy-syirik wal bid'ah. Makanya jangan heran kalau mereka yang benci terhadap Wahhabiyah pasti mengatakan syirik, syirik, bid'ah, bid'ah, sedikit-sedikit syirik. Nah, karena memang beliau memulai dakwanya dengan ini, ikhwan. Yang terpenting dan ini yang paling utama untuk dihilangkan, asy-syirku wal bid'ah. Walaysa ma'na hadha annahu laysa hunaka ansar lid-din bal hunaka ansar. Bukan maknanya di sini tidak ada di sana pembela agama. Seakan-akan kalau umat tersebar kesyirikan, yakni rusak semua umat, enggak tersisa satu ulama pun di negeri-negeri itu. Lah, bukan itu maknanya, kata beliau. Wallahu jalla wa ala damana li hadzal din alla budda lahu min nasir. Karena Allah sudah menjamin agama ini di setiap waktu, di setiap tempat mesti akan ada yang membela. Wala tazal ta'ifa fi hadhil ummah al-haqqi mansurah. Karena memang ta'ifatul mansurah akan terus ada. Namun ta'ifatul mansurah itu terkadang apa? Tersebar di berbagai negeri, terkadang sedikit. Nah, wa hunaka aidan fil Yaman wa ghairi al-Yaman du'at ila al-haq. Dan di sana memang ada, kata Syekh, baik di Yaman maupun di luar Yaman, para dai ila al-haq wa ansar qad arafu hadha syirik wa hadhihi al-khurafat. Nah, kenapa beliau mengisyarahkan kepada Yaman? Karena memang di Yaman ada alim, yakni yang yaitu Muhammad bin Ismail al-Amir as-San'ani. Ya, beliau berdakwah alat tauhid, dakwah ilat tauhid, dakwatut tauhid. Namun beliau di Yaman, dakwah beliau di Yaman tidaklah mendapatkan penerimaan seluas dan sebesar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka ketika surat-surat itu disebar, dikirim ke berbagai negeri, ya, sampailah di antaranya ke Yaman dan sampai ke tangan Syekh As-San'ani, Al-Imam As-San'ani Al-Amir. Nah, tatkala beliau menerima ini, beliau bergembira. Kenapa? Karena beliau ternyata tahu sekarang bahwa beliau tidak seorang diri. Bahwa beliau tidak seorang diri. Kata Mas'ud An-Nadwi, "Wa min abraz al-mulabbin lid-da'wa wal mu'ayyidin laha 'alim San'a, al-mujtahid, al-Amir Muhammad bin Ismail." Di antara yang paling menonjol yang menyambut dakwah beliau serta mendukungnya adalah alim San'a, al-mujtahid Amir Muhammad bin Ismail. Memang julukannya Al-Amir, penulis kitab Subulus Salam. Walamma balagathu da'watu syaikh ansha'a qasidatan balighah. Talaqqaha al-ulama bil qabul. Ketika beliau mendengar berita tentang syekh ini, langsung beliau menulis sebuah qasidah. Ya, qasidah salah satu hasil karya sastra di Arab dan memiliki nilai indah dan memulai balaghah. Ya. Mungkin bagi kita enggak ada nilainya, siap biasa aja. Namun di kalangan Arab ini sangat tinggi. Ya, nilainya sangat tinggi. Di antara yang beliau ucapkan di awal bait yang pertama, salami ala Najd wa man halla fi Najd wa in kana taslimi minal bu'di la yajdi aw la yujdi, salami ala Najd wa man halla fi Najd, salamku ya untuk Najd dan tokoh yang tinggal di Najd. Ini siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa in kana taslimi minal bu'di la yujdi, walaupun memang mungkin salamku dari jauh ini kurang bagus. Yang bagus, lebih bagus adalah apa? Kalau datang dan ketemu langsung dengan syekh. Ini Al-Imam As-Sun'ani, di samping juga Al-Imam As-Syaukani, Muhammad bin Ali As-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar. Dan di antara bukti bahwa Syekh Al-Imam As-Sun'ani itu dakwah beliau adalah dakwah tauhid, itu beliau menulis kitab Tadhhirul I'tiqad. Iya, Tadhhirul I'tiqad. Dengan dakwah yang sama persis dengan Rasail Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Iya, dengan kitab tauhid, iya, dengan Al-Qawaidul Arba', Kasyus Syubuhah dan yang lainnya, kalau kita bandingkan sama persis. Padahal dua imam ini tidak pernah saling ketemu dan tidak pernah musyawarah menyusun kitab dengan isi seperti itu. Iya. Dan Syekh jauh sebelum mendengar dakwah Muhammad bin Wahhab sudah menulis kitab Tadhhir Al-I'tiqad. Sudah menulis kitab Tadhhir Al-I'tiqad. Yang penting untuk disebutkan di sini bahwa di antara pihak yang membenci Syekh itu adalah saudara beliau sendiri. Saudara beliau sendiri Sulaiman bin Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdul Wahhab, beliau menulis sebuah kitab ya yang berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah Fir Raddi 'alal Wahhabiyah. Ya. Jadinya tegas dan ngeri yang kalau mendengar As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Apa sawa'iq? Hah? Petir ya, as-sawaiq al-ilahiyah, petir-petir ilahi. Nah, firraddi ala al-wahhabiyah, firraddi ala al-wahhabiyah. Nah, Sulaiman bin Abdul Wahhab ini beliau memang qadi, seorang qadi di Huremla, menggantikan ayahandanya. Siapa? Abdul Wahhab. Ya. Dan beliau menulis risalah ini, namun risalah ini mamlu'a bil akadzib. Ya. Mamlu' abil agadhib. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ghannam atau Agunnam dalam kitabnya, bahwa Sulaiman bin Abdul Wahhab menulis kitab itu membantah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahhab hasadan wa ghiratan, semata-mata hasad dan cemburu. Hasad kepada siapa? Kepada saudaranya. Cemburu terhadap keberhasilan dakwahnya. Maka Syekh, karena memang itu sudah kitab kadung sebar ya, dan membuat fitnah dan kegaduhan di saat itu, Syekh menulis risalah menjawab tuduhan-tuduhan dan kedustaan-kedustaan yang ada di kitab tersebut, As-Sawa'iq Al-Ilahiyah Fir Raddi 'alal Wahhabiyah. Nah, dengan kesabaran Syekh menyikapi saudaranya dengan bantahan atau jawaban-jawaban ilmiah dari beliau, taraja'a hadzal akh Sulaiman, taraja'a ila akhihi illa anna Allah ta'ala qad hadahu fi akhir al-amr faraja'a ila akhihi ta'iba. Allah telah memberikan hidayah kepada Sulaiman fi akhir al-amr, hingga akhirnya beliau rujuk kepada saudaranya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada tahun 1190. Datang kepada beliau dari Huraimla ke Diriyah. Ya, datang ke Diriyah pada tahun 1190. Fa ahsana ilaihi syaikh wa akrama mathwahu. Maka beliau pun menghormati dan memuliakannya. Hanya saja kitab ini sudah kadung tersebar. As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah sudah kadung tersebar luas dan banyak dijadikan pegangan oleh a'da'ut-tauhid. Namun mereka memegang kitab ini dan tidak ada satupun yang berani menyebutkan rujuknya Sulaiman. Ya, Sulaiman bin Abdul Wahhab sudah rujuk dari apa? Penyimpangannya dan bantahannya terhadap Syekh. Namun a'da'ut tauhid tetap menjadikan kitab ini sebagai pegangan dan tidak mau menyebutkan rujuknya, sehingga menzalimi dua pihak sekaligus. Iya, menzalimi Muhammad bin Abdul Wahhab dan menzalimi Sulaiman bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Sulaiman sudah bertobat. Iya, berlepas diri dari isi kitab tersebut. Tentang Ibnu Dawas, Daham bin Dawas, Amirul Riyab, Daham bin Dawas ini dani uttaba' qasi al-qalb mutawahhish al-khalq. Memang seorang yang berakhlak atau memiliki sifat rendah, kaku atau keras hatinya, jelek akhlaknya. Ya, bahkan disebutkan kisah suatu hari hinama bainama kana yashrab qahwa as-sabah fi baitihi, ketika dia sedang asyik minum kahwa di pagi hari di rumahnya, id sami'a rajulan yad'u Allah, tiba-tiba dia mendengar seseorang berdoa kepada Allah. Fa arsala zana zabaniyatahu liyatu bihi faqata'a lisanahu biyadi, maka dia pun mengirim zabahnya, para algojonya, untuk mendatangi orang tadi, diseret dan dipotong lidahnya dengan tangan dia sendiri. Ya, ini siapa? Daham bin Dawas, musuhnya, salah satu musuh tauhid. Ini profilnya ya, supaya antum tahu musuh-musuh tauhid ini orang-orang seperti ini. Musuh-musuh tauhid adalah orang-orang seperti ini. Dan memang dia, Daham ini, kana abdan li ahadi abid Amir Riyad, salah seorang budak Amir Riyad tatkala itu. Yani dia masih budak, statusnya budak. Walakinnahu tasallata 'alal imarah bihilatin wa makrin wa khubthin. Namun dia berhasil mencapai atau sampai kepada imarah, pemerintahan, dengan makar yang jahat dan keji. Ini Daham bin Dawas. Nah, Daham bin Dawas salah satu sandungan dalam dakwah tauhid, karena dia posisinya sebagai Amirul Riyadh. Dan Amirul Riyadh salah satu yang dikirimi surat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka hadal amir al-khabith tidaklah diam begitu saja. Ya, yabtali al-muwahhidin fi riyab wal manfuhah. Dia banyak memberikan bala kepada para muwahhidin yang ada di Riyab dan Manfuhah, daerah yang namanya Manfuhah, bi anwa'il masaib wal mihan. Ya, dengan berbagai masaib dan ujian. Wa ma kana lahum ayyu dhanbin siwa annahum inkharatu fi salaki da'wati at-tauhid wa ittaba'u asy-syaikh fi da'watihi. Yang para muwahhidin itu enggak punya dosa dan enggak punya salah kecuali gara-gara dia mengikuti dakwahut tauhid dan mengikuti dakwahut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Akhirnya ini pun menarik perhatian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Amir Muhammad bin Saud. Ya, untuk memperhatikan masalah ini, kondisi ini harus segera diatasi. Dan ini sejak tahun ketiga. Ya, sejak tahun ketiga tersebarnya dakwah ini. Maka ittara Syekh ila ayyadana li atba'ihi fil muqawamati wad difa'. Maka Syekh terpaksa meminta izin kepada atba'nya untuk melakukan perlawanan dan pembelaan. Nah, perlawanan dan pembelaan. Hinada qama al-amir Muhammad bin Su'ud wa ikhwanuhu wa abna'uhu wa nakalu bil mu'anidin. Maka bangkitlah al-amir, saudara-saudaranya dan putra-putranya untuk membendung para mu'anidin, para penentang. Wastamarat hurub muddatan tawilah. Maka mau enggak mau terjadilah pertempuran. Ya, dalam waktu yang panjang. Termasuk dengan siapa? Melawan Amir Riyad Dahham bin Dawas. Ini berlangsung pertempuran selama 31 sana takriban, selama 30 tahun. Nah, wa mazalat al-quwwatan tataharaban min sanah. Terus pertempuran terjadi dua kekuatan ini sejak tahun 1159 hingga tahun 1187. Wa fi akhir sanah, dan kemudian pada akhir-akhir tahun 1187, balagal khabar ila Ibni Dawas anna Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud qad hajama 'ala al-Madinah. Fatarak al-balad wa walla hariban wa istawalla al-amir Abdul Aziz 'ala al-Riyad. Qalba Najd istila'an kamilan. Ya. Pada tahun 1187 sampailah berita, yakni secara singkat pertempurannya itu, sampai berita kepada Ibnu Dawas ini bahwa Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, siapa beliau? Putra Muhammad bin Su'ud dan salah satu murid Syekh Muhammad bin Wahab, sejak beliau masih berada di Uyainah sudah belajar tauhid. Sampai berita kepada Ibnu Dawas bahwa Abdul Aziz telah menyerang al-Balal Madinah, menyerang kota Riyadh. Fatarakal balad, maka akhirnya ini membuat Ibnu Dawas terpaksa meninggalkan negeri Riyadh. Wa wallaha riban, kabur. Wastawalla al-amir Abdul Aziz ala Riyadh, maka Amir Abdul Aziz pun menguasai Riyadh, berhasil menguasai Riyadh. Qalbu Najdin, yang merupakan jantung daerah wilayah Najd. Nah, istila'an kamila, ya, dengan penguasaan yang sempurna, benar-benar menguasai total wilayah Riyadh, berhasil menduduki Riyadh pada tahun berapa? 1187. Baik, sampai di sini Ikhwan, kita lanjutkan kisahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.